Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khair al hadi hadj Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shar al umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah hari ini tanggal 8 Agustus ini tanggal 9 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Antum Al-Baiquni. Ini adalah pertemuan yang ke-35 halaman 85. Kita masuk pada Tadlis Syuyukh. Ini adalah halaman 85 tentang Tadlis Syuyukh. Nah, kemarin kita membahas tentang Tadlis. Tadlis itu apa? Diambil dari Dallasa Yudallisu. Di mana Tadlis itu karena pernah mengucapkan kepada antum tentang definisi secara takrir budihan. Itu adalah antum pakai baju. Terkadang kita melakukan tadlis dengan agar orang lain mengira bahwasanya kita itu baik-baik saja, kita dalam keadaan bagus-bagus saja. Padahal apa yang ada di dalam itu remuk redam. Dan itu bagian dari tadlis juga. Nah, salam afiyah, semoga Allah Azza menjauhkan kita dari perbuatan tadlis. Karena tadlis sendiri ini dia tidak hanya membahas tentang apa mas, berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan penilaian orang. Jadi dia melakukan apa saja karena penilaian orang. Dia agar mengorbankan sesuatu untuk penilaian orang. Itu alasan dari kenapa orang itu berbuat tadlis. Karena salah satunya adalah penilaian orang. Nah, kita sekarang akan membahas tentang Al-Qismus Tsani, tentang Tadlis Syuyukh. قال شارح رحمه الله: الكتف الثاني تدليس الشيوخ، tentang tadlis syuyukh. Apa itu tadlis syuyukh? Jadi kalau antum bisa melihat di sini, tadlis syuyukh, tadlis itu kemarin dari ambil dari dallas sayyidalis. Sedangkan syuyukh ini maksudnya adalah guru-gurunya. Jadi beliau melakukan seorang rawi mentadlis syekhnya, gurunya. Agar apa? Agar kelihatan apa yang ada di gurunya itu yang jelek tidak terlihat. Dan orang akan melihat bahwasanya yang ada pada gurunya itu baik-baik saja. Itu maksud dari tadi suyuf, Mas. Secara kasarnya seperti itu. Jadi, anak akan mengatakan bahwasanya misalnya tadi suyuf. Anak tidak akan mengatakan Ustaduna Ustad Yazid. Tapi anak akan mengatakan Abu Fathi. Orang enggak paham Abu Fathi siapa. Paham? Itu juga tadlis. Menyebutkan sesuatu yang sebenarnya orang enggak tahu, tapi orang akan mengira bahwasanya itu baik-baik saja. Paham ya? Sekarang kita masuk pada Al-Qismu Tsani. Yang kismu al-awal, kemarin kita bahas sama mas, tadlis, apa? Apa mas? Taswi. Tadlis taswiyah. Yani, bi'an yusbitar rawi syekhahu. Nah. Wa yarwi amman fauqahu bisigatin dohiriha ittisam. Dia meriwayatkan orang yang ada di atasnya dengan sigot, dengan gaya bahasa yang secara dohirnya itu bersambung, padahal itu mengkotik. Ada cacatnya. Ya. Paham sampai sini? Nah. Jadi seorang perawi, ya, itu menjatuhkan syekhnya. Itu menjatuhkan. Sama sekali enggak nganggap, Mas. Nah, sekarang tadlis syuyukh. Nah. Di sini tadlis syuyukh wa huwa alla yusqita nah. Syekh. Walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha. Wa ilahi isyaratu biqaulihi. Jadi ini adalah wahwa alla yusqita, artinya di sini dia itu tidak menyebabkan bahwasanya ya ism tsani ini adalah tadlis syuyukh wahwa alla ya yusqita syekhu walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha wa ilahi isyaratu biqaulihi. Nah. Wa tsani la yusqituhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yan'arif. La yan'arif. Maksudnya di sini ya. Jadi ismu tsani di sini tadlisu yukh bahwa alla yusqita syekhu walakin yasifu bi awsafin la yu'rafu biha wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Jadi kita sebenarnya sudah masuk pada bait yang ke-20. Bait ke-20. Ini sudah lebih dari setengah lebih dari untuk mari berkuinya ini. Jadi الثاني الثاني والثاني لا يسكته لكن يسف tidak menjatuhkan. Artinya tatib masih nganggap mas, anggap syekhnya itu masih ada. Di sini disebutkan wahwa, dia itu adalah alla yuskito. Dia tidak menjatuhkan syekhu, tidak menjatuhkan syekhnya. Ya. Alla yuskito syekhu, walakin namun yasifuhu, namun mensifatinya bi ausofin, dengan sifat-sifat la yu'rafu biha, yang tidak dikenal padanya. Paham dari sini? Wa ilaihi al-isyaratu biqalihi, dan ini ada isyarat dengan perkataannya al-Baiquni, wassani la yuskituhu lakin yasif. Jadi la yuskituhu lakin yasif. Tidak menjatuhkannya tapi mensifati. Ya, awsafahu bima bihi la yan'arif, mensifatinya dengan apa-apa yang dengannya la yan'arif, gurunya tidak dikenal. Seperti tadi, ana punyai syekh Syaikh Al-Mashari hafizahullah, tapi ana menyebutkan apa? Abu Muhammad. Atau antum misalnya, antum belajar dengan ana, orang sering menyebut Abu Kaisa atau Abu Usaid, tapi antum menyebutnya Abu Lubaba. Orang tahu Abu Lubaba siapa? Jadi orang yang tahu, kalau anak-anak ada yang namanya Lubaba. Kalau enggak tahu, dia enggak akan tahu. Sama halnya tadlis, kayak misalnya ana nulis buku seteng layout Abu Lubaba. Ya. Tata letak Abu Nu'ma. Ya. Editor Abu Rufaida. Lalu satu orang aja borong. Ya. Kesebelasan. Allahumma musta'an. Nah, dan kerja jadi pemborong itu paling enggak enak di dunia, Mas. Baik. Apalagi dalam dakwah. Auzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Semoga Allah azza wajalla memberikan kita kesempatan untuk berdakwah bersama-sama, Mas. Dan dakwah itu bukan untuk melegendakan dan mempopulerkan nama. Tapi kita itu bersama-sama bagaimana dakwah itu mengangkat syariat Islam, agama Allah Azza wa Jalla itu menjadi tinggi. Menjadi sesuatu yang di situ bisa menyebarkan kebaikan. Ya. Apapun peran kita di situ. Bahkan ketika peran kita hanya mendoakan kepada ikhwan-ikhwan yang berjibaku terus menerus untuk melakukan kebaikan, itu juga termasuk bagian dari peran kita pada dakwah. Kemudian jadi wasani di sini adalah macam tadlis yang kedua, maksudnya macam tadlis yang kedua adalah la yuskituhu, tidak menjatuhkan syekh, tidak menjatuhkan gurunya. Lakin yasif, namun di sini memberikan sifat, ya, ausofahu bima bihi la yan'arif, memberikan sifat dengan apa-apa yang dengannya gurunya tidak dikenal. Mithlu an yusammiya ahadu syuyukhihi, salah satu syekhnya, bismi ghairi ismi. Ya. Paham saya di sini? Yaitu memberikan nama kepada seorang dari guru-gurunya dengan nama yang itu bukan namanya dia. Misalnya apa? Ana belajar dari Abu Mboh. Abu Mboh, Mas. Abu Nimboh, Mboh. Nah, Abu siapa enggak tahu, tapi sebutan Abu Mboh. Loh, niku jeneng nopo, Mas? Ya Abu Mboh, jenengnya Abu Mboh. Nah. au bilaqabin, ya, au bilaqabin ghair laqabihi, atau dengan laqab yang itu bukan laqabnya dia, julukan mas, laqab itu julukan, dengan julukan yang itu bukan julukan dia, wa huwa la yumkin an yu'rafa illa bidzalika alladhi lam yusammi bihi. Sehingga di sini wahwa la yumkin, ini tidak mungkin, an yu'rafa, untuk bisa diketahui, illa bidzalika, kecuali dengan yang demikian, alladhi lam yusammi bihi, yang dia itu tidak sebutkan namanya. Sehingga di situ apa mas, tidak disebutkan namanya, kalau pertama langsung lewat gitu sih. Kalau yang ini disebutkan namanya tapi tidak dikenal, sama saja. Tapi ini lebih main lembut ini mas. Kalau yang pertama tadlisnya benar-benar apa, tidak menganggap syekhnya, tidak menganggap gurunya sama sekali. Au yasifuhu bisifatin, atau mensifatinya dengan satu sifat, bisifatin amatin, dengan sifat yang umum. Taman yakulu, sebagaimana orang yang berkata, haddathani man anfuhu baina aynai, telah menceritakan kepadaku orang yang man anfuhu, jadi man anfuhu baina ainihi, orang yang hidungnya anf baina aini, di antara dua matanya. Iya iya, hidung di antara dua mata mas, terus hidungnya andresep gitu. Aw haddatsani man jalasa litahdithi, atau telah menceritakan kepadaku orang yang duduk dalam rangka apa, litahdith, untuk menceritakan suatu cerita. Kan umum di situ, tidak disebutkan secara spesifik. Nah, sehingga di sini apa? Memberikan sesuatu yang umum agar orang pun tersamarkan dengan apa yang seharusnya spesifik. Paham? Itu maksud dari tadlis, mas. Baik-baik saja. Ya. Kayak ada orang mengatakan apa? Perjalanan antara Jakarta Semarang misalnya, itu ya Allah mulus, tidak menceritakan pegel kabeh wae, ya, tidak menceritakan tentang perjalanan yang pegel wae, tapi dikatakan apa, semuanya mulus. Kenapa? Setiap saya naik kendaraan adalah kendaraan yang paling nyaman sedunia, anggapannya nyaman sedunia. Tapi tidak disebutkan kendaraannya apa aja. Paling nyaman sedunia. Nah ini sifatnya umum. Kalau misalnya disebutkan atau menyebutkan misalnya apa? Kereta. Keretanya ekonomi. Akan beda dengan ketika antum menyebutkan apa? Keretanya eksekutif. Begitu juga misalnya bisnya, ya, bis eksekutif dengan bis atas ekonomi, non AC lagi. Kan akan orang berpikiran, ini mesak kayak gitu. Remuk nih. Wah, remuk nih. Tapi orang mengatakan, wah, gila, saya naik kendaraan yang paling enak. Yang nyaman. Yang nyaman. Nah, wal amrul ladzi, dan ini adalah berbicara tentang perkara alladzi dafa'a ar-rawi an yaf'ala dzalika. Perkara yang menyebabkan rawi itu mendorong rawi an yaf'ala dzalika, untuk melakukan yang demikian, huwa adalah mithl al-aghradi. Ini seperti aghrad, tujuan, target. Allati taqaddamat fi nau'il awal. Seperti yang sudah dibahas dalam macam yang pertama. Agrotnya adalah apa? Orang lain merasa bahwasanya itu baik-baik saja. Tidak akan dikenal, misalnya. Misalnya, ada orang tahu Pak Utomo tidak pernah telat. Utomo Barik. Ya. Tidak pernah telat untuk datang kajian, Masya Allah tepat waktu. Tapi kemudian, ada orang mengatakan beliau itu dalam kondisi pas mau kajian, pas tepat terus. Tidak disebutkan spesifiknya. Karena beliau datangnya berdua. Dalam waktu hari. Kalau telat sedikit, ya ibu sudah ngatain, ayo datang. Jangan terlambat. Ya kan? Kalau yang lainnya datangnya sendiri-sendiri. Gak ada yang nyeremeti. Hish kono, remu. Telat lu weh. Orang teko ora masalah. Kan beda. Kayak anak pernah menyebut apa mas? Tentang romantisnya orang yang sudah menikah itu adalah ketika membantu pasangannya duduk di majelis ilmu. Itu adalah kehidupan romantis yang paling romantis bagi seorang yang menginginkan kelanggengan dalam rumah tangganya. Karena dengan duduknya kita di majelis ilmu bersama pasangan hidup kita, itu menunjukkan bahwasanya kita menginginkan agar pasangan hidup kita juga mendapatkan kebaikan yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Dan itu terkadang tidak setiap orang bisa mendapatinya. Ya. Ada laki-lakinya yang semangat, ya, pasangannya tidak semangat. Ada yang akhwatnya semangat, laki-lakinya melempem. Ada seperti itu. Maka yang terbaik adalah saling mendoakan. Karena bisa jadi kita itu melihat pasangan kita itu menjadi malas, menjadi tidak bersemangat dalam majelis ilmu karena kita kurang mendoakan dia. Kita kurang mendoakan pasangan kita. Lanjutnya lagi. Kok jadi ngomongin Pak Utomo? Lemap gue. Lombat. Menginspirasi Pak Utomo. Sejak kelahiran. Li'annahu karena di situ ya. Alasannya li'annahu kalau misalnya disebutkan kenapa kenapa di situ mithl ya huwa mithl aghradil lati taqaddamat, kenapa tujuan itu sama dengan yang awal binau'il awal, kenapa li'annahu yukhfi isma syekh hatta la yusam hatta la yusam al hadis bi dha'fi. Sehingga kalau misalnya disebutkan li'annahu yukhfi isma syekhi hatta la yusima al-haditha ya, hatta la yusima al-haditha bid-da'fi, atau di sini yusama bisa hatta la yusama ayusama al-hadithu bid-da'fi. Au li ajli alla yurad al hadith au li asbab ukhra au li asbabin ukhra. Nah di sini wal amru alladhi dafa'a ar-rawi, perkara yang menyebabkan perawi itu ya terdorong untuk melakukan yang demikian ya. Itu mithlul aghradil allati taqaddamat fi nau'il awal, ini seperti tujuan yang telah disebutkan dari pembagian yang pertama, itu tadris yang pertama, tadris taswiyah mas, agar dilihat baik-baik saja sama orang lain, menyamarkan cacatnya li'annahu ya karena di situ ya yukhfi isma syekh, menyembunyikan nama syekhnya. Menyembunyikan nama syekhnya. Yukhfi isma syekhi. Hatta bahkan sampai la yusamal hadith. Tidak ya dianggap hadis itu dengan apa cacat. Hadisnya dianggap baik-baik saja. Paham ya? Au li ajri atau demi dalam rangka alla yuraddal hadis. Agar hadisnya itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Au di asbabin ukhra atau dengan sebab yang lainnya. Sebagaimana disebutkan kenapa tadrisnya Hasan Al-Basri, Mas? Hasan Al-Basri meninggal tahun 110 Hijriah. Itu mudallis. Ya. Dia seorang mudallis, seorang tadlis. Walaupun beliau itu imam. Ya. Sebutannya, beliau imam. Namun di sini, tentang tadlisnya beliau ada, ya, ada tujuannya. Karena saat itu, mulainya porak-poranda, orang-orang terhadap apa mas akhir zaman sahabat orang mulai dipecah-pecah saat itu dengan pembahasan-pembahasan yang di situ menyita kaum muslimin menjadi tercerai-berai dengan adanya banyak fitnah setelah zamannya sahabat. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit sebelum adzan. Wa hadha ya. Wa hadha an-na'u wa hadha an-na'u kasabiqihi ghairu maqbulin. Pembagian macam ini seperti sebelumnya yang tidak bisa diterima. Ya. Kenapa tidak diterima, Mas? Ada yang terputus di situ. Ya. Wa hadha an-naw'u tasabiqihi ghairu maqbulin illa idza wasafa man dallasahu bima yu'rafu bihi fa yundar fi halihi. Ya. Illa idza ya wasafa man dallasahu bima yu'rafu bihi fayundaru fi hadihi. Artinya di sini wa hadha naw kasabiqi ghairu maqbulin, ini tidak diterima, dhaif ini mas, karena ada sesuatu cacat di situ. Illa kecuali idza ya, kecuali apabila ya wasafa mensifati orang yang mentadlis itu mensifati dengan apa yang sudah biasa diketahui orang lain. Misalnya seperti tadlisnya disebutkan ada fulan sering mentadlis, tapi juga menyebutkan tadlisnya kayak misalnya apa? Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dan kalau misalnya disebutkan ya, Sa'id bin Masruq. Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau siqah. Beliau siqah. Ya. Dan beliau sebutannya Amirul Mukminin di zamanihi. Dan di sini ya, sebutannya Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Di sini wa kana rubbama dallas. Terkadang beliau mentadliskan. Tapi tadlisnya Sufyan bin Tsauri la yudallisu ila min thiqah. Beliau mentadliskan orang, tapi yang ditadliskan semuanya thiqah. Paham enggak? Jadi tidak ngaruh, Mas, tidak ngefek tadlisnya beliau, tidak ngefek. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu, Mas. Sufyan bin Tsauri meninggal 161 Hijriah. Ini contohnya, Pak. Ini Sufyan Tsauri. Beliau itu seorang imam. Beliau thiqatun hafidun faqihun abidun imamu hujjah. Wa kana rubama dallas. Rubama dallas. Ya. Beliau seorang thiqah terpercaya, hafid, abid, orang ahli ibadah, faqih, mempunyai kefahaman agama, imamun hujjah. Beliau seorang imam dan dijadikan hujjah apa yang menjadi perkataan dia. Wa kana rubbama dallas. Namun beliau terkadang mentadliskan. Namun para ulama besar bahasanya tadlisuhu la yudallisu illa min thiqah. Beliau mentadlis kecuali dari yang tidak mentadlis kecuali dari yang thiqah. Maka di situ dijelaskan para ulama tadlisnya beliau itu bukan suatu yang cacat. Sama halnya illa idza wasafahu ya man dallasahu bima yu'rafu fi bihi fa yunzaru fi halihi, maka dilihat dengan kondisi perawinya itu kayak gimana, benar enggak dengan apa yang sudah diceritakan tentang kondisinya itu, atau ada kondisi yang lain. Sampai sini wa hal at-tadlisu jaizun am haramun, apakah tadlis itu boleh atau diharamkan. Nah, setelah adzan ya Allah adzan. lanjutkan. Wahal tadlisu jahal. Ya, wahal at-tadlisu jaizun am haram? Apakah tadlis itu boleh atau haram? Naqulu, ya, kita katakan di sini naqulu, kita katakan al-aslu fihi annahu haram. Asalnya di dalam tadlis itu haram. Li'annahu minal ghish. Karena ini termasuk apa? Ghish, tipuan, Mas. Curang. Ya, ini curang. Ya. Ini sama dengan hadis Nabi SAW apa? Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang itu bukan dari golongan kami. Hadisnya sahih itu. Ya. Man ghasya falaysa minna. Ya. Ini diriwayatkan Abu Dawud. Man ghasya ghasya. Man ghasya falaysa minna. Falaysa minna. Barang siapa yang curang bukan termasuk golongan kami. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud, hadisnya sahih. Ya. Ini sama halnya anna Rasulullah SAW marra bi rajulin yabi'u ta'aman fas'alahu kaifa tabi'u. فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش ليس منا من غش. Jadi di situ Rasulullah SAW pernah melewati seorang yang menjual makanan. Kemudian Nabi SAW bertanya, gimana engkau itu menjual makanan? Kemudian mengabarkan dan Nabi SAW diberikan wahyu untuk memasukkan tangannya ke dalam. Kan orang gak tahu makanannya gimana dalamnya. Kemudian Nabi SAW diberikan wahyu untuk masukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam ternyata itu ada yang rusak. Mablul. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man ghasya. Bukan termasuk kami. Artinya golongan Nabi SAW man ghasya. Siapa yang curang. Ya. Karena di situ efeknya adalah tipu-tipu, Mas. Ya, tipu-tipu. Fa uhiya ilaihi, ya, ja'al wahyu ila Nabi SAW, ya, an adkhil yadaka fihi. Jadi tadi ana ulangi hadisnya. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 3452. Anna Rasulullah SAW mara bi rajulin yabi'u ta'aman fas'alahu kaifa tabi'u. Rasulullah SAW itu melewati seorang laki-laki yang sedang di situ menjual makanan. Kemudian Nabi SAW bertanya, gimana engkau itu menjualnya? Kemudian fa'akhbarahu. Kemudian Nabi SAW, orang tersebut mengabarkan kepada Nabi SAW, fa'uhya ilaihi. Kemudian Nabi SAW diberikan wahyu kepada Nabi SAW, itu an adkhil yadaka fihi. Masukkan tanganmu ke dalamnya. Artinya ke dalam makanan tersebut. Ay fit ta'am alladhi yabi'uhu rajul. Ke dalam makanan yang dijual oleh orang tersebut. Fa'adkhala yadahu fihi. Kemudian Nabi SAW pun memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Fa'idha huwa mablulun. Ya. Mablulun maksudnya asobahul ma. Ada sudah rusak, sudah encer, Mas. Sudah basi. Ya. Waqta syafa Rasulullah SAW ghishar rajul. Kemudian Nabi SAW itu menyingkap. Orang ini curang nih. Orang ini curang. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Laisa minna man ghasya. Bukan termasuk golongan kami orang yang curang. Ya. Ai laisa min akhlaqina. Ini bukan termasuk akhlaknya kami. Akhlaknya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alina, bukan termasuk perbuatan kami. Wa manhajina, bukan termasuk perilaku kami fil Islam, dalam Islam. Man yakhda'un nasa, orang yang menipu orang lain. Orang yang menipu orang lain. Ini syarah wa yatasabbabu lahum fil ada, dan menyebabkan orang itu mendapatkan gangguan. Karena bagaimana mungkin antum itu melihat makanan ya seolah-olah di atasnya itu baik-baik saja, tapi yang di bawahnya itu hancur, sudah basi, sudah encer, sudah busuk, atau gimana ya, makanan yang kemarin dicampur dengan makanan yang sekarang, tapi yang sekarang di atas, dan nanti ketika ngambil makanan itu yang di bawah yang dijual. Anda tahu nggak, itu semuanya perhatikan, hampir rata-rata swalayan mas, roti-roti itu yang baru-baru ini dibelakangin mas, sampai nggak kelihatan. Itu swalayan, itu nggak di mana-mana mas, nggak di Abu Dhabi, bahkan di Saudi juga, di Magelang apalagi. Makanan-makanan, contohnya misalnya, ini misalnya makanan ya mas, ada kadaluarsa nya, ya. Taruhlah roti-roti itu mas, roti-roti yang hanya umur 5 hari itu, ya, itu roti yang hari ini akan ditaruh paling belakang mas. Roti yang tinggal 3 hari, 2 hari lagi, atau bahkan 1 hari lagi, itu taruh di paling depan. Kenapa? Ayah, ben payu. Dan itu termasuk ghish. Kalau enggak ghish, dia akan menaruh makanan di tempat yang orang bisa memilih dengan yang sama. Tahu gak mas? Itu termasuk contoh yang sekarang, kekinian sekarang. Seperti itu. Contoh yang kedua adalah orang menjualnya sekarang dengan gaya-gaya online. Dengan mengumpulkan apa? Menginterview. Padahal itu semuanya karyawan dia. Seolah-olah baik-baik saja. Itu talis loh. Sebagaimana apa? Warung ramenya apa? Motor pegawainya taruh depan. Biar kelihatan, wah. Warungnya rame terus ya, masya Allah. Aku yang motornya pegawainya kabeh. Taruh di depan. Salah-salah. Naktafi bihadil kudrah. Nah, kita sudah masuk ini kita insya Allah akan lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang, masih dengan hadis ini. Hadis ini mempunyai faedah yang banyak sekali, ya. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan kita terjauh dari akhlak dan sifat seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.